Apakah hukum tanah rambut? Dulu saya kacau. Aduh. Sekarang tidak lagi. Semakin botok. Sungguh merisaukan saya sebab saya masih bujang lagi meminta penerangan. Oh. Dia kata dulu dia kacau, sekarang tidak lagi, hampir botok. Memanglah dulu memanglah orang lawa, sekarang gitulah macam budak-budak. Nah. Ha. Tengok bini kita lah. Nampak bini kita. Tengok gambar masih nikah hari tu tak? Dengan gambar malam ni. Bini kita. Macam cok kodok muka dia. Nah, lain dia berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah sama. Daripada comel jadi udah-udah jadi comel. Neh? Dulu dia kata dia muda, memang handsome, memang kacok, orang muda. Nah, dah tua memang dah handsome lah. Kan? Nak cari duana. Nah, orang yang handsome sama macam kita ni. Maka dia nak tanam rambut dia, boleh tak? Jawabnya, kata setengah ulama haram tanam rambut lekat di dalam kepala. Nampak? Setengah ulama kata boleh. Hati khilaf ni rahmat. Dengan syarat, rambut itu tak boleh rambut anak Adam. Kena dengan rambut yang suci. Faham? Tak boleh rambut yang najis, bulu binatang yang tidak disembelih, haram. Ini sebut dalam kitab Syarah Muslim. Nek? Mesti dengan benda yang suci. Atau kau yang mengatakan tanam rambut dan bila mati tak wajib dicabut. Sama hukum dengan tanam gigi. Tapi kalau tujuan untuk melawa, tidak dibolehkan. Soalan seterusnya.